Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwati billah izzakumullah. Kita masih akan melanjutkan penjelasan daripada al-mas'alah as-sabi'ah wal sab'un, masalah yang ke-77. Yani bahwasanya kebiasaan daripada ahlul jahiliyah menjadikan qudwah dan teladan mereka dari kalangan orang-orang yang alim akan tetapi fajir. Orang yang berilmu tetapi tidak menjalankan ilmunya. Bahkan mengkhianati daripada ilmu tersebut, menyembunyikannya. Atau ahli ibadah tetapi jahil. Itu yang dijadikan tokoh dan dijadikan panutan. Dan telah dijelaskan kemarin bahwasannya hal tersebut terus berjalan sampai pada hari kita ini, betapa sangat banyaknya orang-orang yang mereka dijadikan panutan dari kalangan alimun fajir atau abidun jahil. Dan disebutkan ucapan Sufyan ibn Uyainah pula bahwa di antara ucapan orang-orang terdahulu para salaf, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syibhun min an-nasara. Siapa saja yang rusak dari kalangan para ulama kita, maka padanya terdapat kemiripan dengan Yahudi. Dan siapa saja yang rusak dari ahli ibadah kita, maka padanya terdapat kemiripan dengan Nasrani. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita as-siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalannya orang-orang yang dimurka dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang dimurka yakni Yahudi, yang sesat yakni Nasrani. Dan kemarin juga dijelaskan tentang bagaimana mereka mentahrifkan makna daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci mereka Taurat, menyimpangkan maknanya atau bahkan menggantinya. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap pelaku zina, mereka menyatakan, bisa ditanya oleh Rasul, apa yang kalian dapati di dalam kitab Taurat? Apa yang kalian dapati di dalam kitab Taurat terkait dengan orang yang berzina? Maka mereka merubah ayatullah, merubah hukum Allah dari rajam kepada sesuatu yang lain. Mereka katakan bahwasannya kami lecehkan dia, kami jatuhkan kehormatannya dengan cara menghitamkan wajah-wajah mereka, mencoreng-moreng wajahnya, dan kemudian kami arak ke tempat-tempat perkumpulan manusia di pasar-pasar. Maka Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat yang sebelumnya adalah termasuk ulama-nya Yahud, menyatakan bahwasannya mereka dusta. Bukan seperti itu hukum di dalam kitab Taurat. Tetapi yang ada adalah hukum rajam. Kemudian didatangkan Taurat, dan setelah itu ditunjukkan oleh Abdullah bin Salam. Dan dirajamlah dua orang tersebut, laki-laki dan perempuan, yang melakukan zina dari kalangan Yahudi. Jadi, selanjutnya kita akan lanjutkan penjelasan sedikit daripada Syekh Al-Fauzan. Qala hadirullah, fa hadza min tahrifi ulama'ihim li kalamillah. Maka ini termasuk daripada bentuk tahrif. Penyimpangan makna, penyimpangan lafaz daripada Taurat, penyimpangan hukum, disimpangkan hukumnya dan maknanya. Bahkan lafaznya tidak ada lafaz seperti itu dalam Taurat. Yang ada adalah rajam. Jadi di situ tahrif fil lafzi wal ma'na terhadap kalamullah. Waqad kadzabu 'alallah. Atau waqad kadzabu 'alallah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Wa akhfau hukmah, dan mereka menyembunyikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tahrifihim, dan di antara bentuk tahrif mereka, ma dzakarahu Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, annallaha amarahum an yadkhulul baba sujjada. Allah perintahkan agar mereka masuk ke dalam pintu gerbang negeri Palestina dengan bersujud sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yaqulu hittah, sambil mereka mengucapkan hittah, syukur yang dilakukan dengan fi'al wal qaul, perbuatan dengan sujud, ucapan dengan kalimat ini, hittotan, hittotan. Yani maghfiratan, maghfiratan artinya. Yani hutta anna khotoyana, yani hapuskan dari kami dosa-dosa kami. Jadi mana hittah itu sama dengan maghfirah. Fa'abdalu hittah di kalimat hintah. Maka mereka mengganti hittah dengan kalimat hintah. Ini namanya tahrifil lafzi wal makna. Mereka mentahrif lafadznya dan mentahrif maknanya. Lafadznya hittah dirubah menjadi hintah. Ya otomatis maknanya pun juga berubah. Di nun, ditambahin nun. Fazadu fi kalamillah ma laisa minhu. Sehingga mereka di situ menambah dalam firman Allah sesuatu yang bukan berasal darinya. Yani di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujada waqulu hittatun naghfir lakum khotayakum wasanazidul muhsinin. Dan ingatlah di saat kami katakan kepada mereka Bani Israel, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini, negeri Palestina. negeri warisan dari bapak mereka Israel, yakni Yakub alaihissalam. Fakulu minha haitsu syi'tum rawda. Makanlah dan tentunya minumlah juga di situ. Haitsu syi'tum, semau kalian, rawdan dengan seluas-luasnya, selapang-lapangnya. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah ke dalam pintu gerbang Baitul Maqdis dengan bersujud di Palestina. Waqulu hittah, dan ucapkan hittah, naghfir lakum khotoyakum, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Di sini, sebelum kita masuk kepada perkara ini, perlu untuk disampaikan kisahnya. Bahwa ayat ini terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel bersama dengan nabi mereka Musa. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari Firaun, mereka kemudian diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina. Hanya saja di situ ada kaum Amalik. Dan kaum Amalik ini orang-orang kafir yang sangat kuat dan badannya juga kekar, besar-besar. Orang-orang yang secara fisik sangat perkasa. Maka mereka tidak berani untuk masuk ke situ. Tidak berani untuk berperang melawan mereka. Padahal jika mereka menjalankan perintah tersebut, ya mereka akan mendapatkan kemenangan. Akan tetapi mereka sudah kalah mental. Dan mereka tidak mau berperang. Faqatilu. Faqatilu. Faqatilu. Bagaimana ayatnya itu? Faqatila antawar. Innaha huna qa'idun. Al-muhim di situ mereka tidak mau berperang dan mereka menginginkan duduk-duduk saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan tai. Yatihuna fil ard arba'ina sana. Mereka menjadi orang yang tersesat jalan, tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi gelandangan. Itu berjalan selama 40 tahun sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena mereka tidak menjalankan perintahnya memerangi Bani Amalik. Baik. Kemudian setelah mereka keluar dari masa hukuman 40 tahun dalam kesengsaraan, dalam pengembaraan yang tidak jelas ujung pangkal dan tujuannya sebagai hukuman tadi itu, mereka kemudian bersama dengan nabi mereka Yusha ibn Nun alaihi salam, mereka pun kemudian melakukan apa yang diperintahkan. Ini tentunya sudah generasi berikutnya untuk memerangi Bani Amalik dan menguasai Palestina yang di situ ada Baitul Maqdis. Dan Allah berikan kekuatan kepada Bani Israel di bawah kepemimpinan Yusha ibn Nun. Dan bahkan sampai terjadi sesuatu yang luar biasa, kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian kemenangan tersebut pada hari Jumat di sore hari. Matahari sebentar lagi sudah akan tenggelam. Maka Yusha ibn Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk matahari ditahan. Sampai kemudian Allah berikan kemenangan sebelum matahari tenggelam. Padahal sudah hampir tenggelam. Matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih terjadi pertempuran dan dimenangkan oleh kaum muslimin dari Bani Israel pada saat itu. Di saat kemudian mereka mendapatkan kemenangan tersebut, perintah inilah yang Allah berikan kepada mereka. Wadkhulul baba sujjada. Sujjada yakni rafi'an, sebagian daripada mufassirin dengan ruku. Karena kalau sujud ya masuk pintu ya tidak memungkinkan. Dan mengucapkan kalimat hittah. Itu juga sebagai bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka melakukan sujud itu pun tidak dengan benar atau perintah tersebut, anggaplah ruku begitu. Mereka dengan mendongakkan kepala. Yang mestinya maksud dan tujuan daripada kalimat sujud adalah merendahkan diri, khudu, khusyuk, pandangan ke bawah, menundukkan kepala, ya. Berbeda hanya dengan mereka-mereka ini. Justru mereka memandang ke atas. Kemudian kalimat yang disuruh mengucapkan hittah, mereka pelesetkan menjadi hintoh. Jadi agama hanya sebagai bahan candaan di sisi mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala jadikan bahan kelakar, candaan, guyon, ya, dan pelesetan. Qulu hittah, mereka mengucapkan hintoh. Dan hintah itu artinya adalah gandum. Dan tentunya sudah sepantasnya bahwasannya di saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mereka menampakkan rasa syukurnya kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapannya secara fi'al dan mengucapkan syukur secara qaul dan juga i'tiraf, mengakui akan kekurangan-kekurangannya, dosa-dosanya, tidak sepantasnya bahkan untuk mendapatkan kenikmatan yang sedemikian besarnya, kan tetapi nikmat Allah dan rahmatnya begitu sangat luas pada dirinya, maka dia pun memohon ampun akan kekurangan-kekurangan tersebut dan bersegera untuk mensyukurinya. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada nabinya di saat Fathu Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath, di saat datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbi, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sungguhnya dia maha penerima taubat. Maka ini yang disyariatkan pada setiap keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap urusan. Sepantasnya bagi kita di saat mendapatkan satu hasil yang gemilang, memuaskan dalam perkara apapun, selama bukan perkara maksiat tentunya, dengan mensyukurinya. Bagaimana caranya? Fasabbih bihamdi rabbik, wastagfir, untuk banyak berzikir dan banyak istighfar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar mempraktikkan hal ini. Tampak pada beliau khudu khusu di saat mendapatkan kemenangan Fathu Mekah, tidak selayaknya penguasa yang pongah di saat mampu mengalahkan musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunduk, masuk ke Mekah dalam keadaan menunduk di atas kendaraan beliau, sampai-sampai jenggot beliau menyentuh daripada pelana ontanya karena sangat menunduknya beliau. Bersyukur kepada Allah dan menunjukkan akan merendahkan diri kepadanya, bahwa ini semua semata hanyalah pertolongan darinya. Kemudian setelah itu, sebagai bentuk syukur pula, beliau kemudian mandi dan sholat 8 rakaat. Sebagian ulama mengatakan itu adalah sholat duha. 8 rakaat sholat duha, dan memang kebetulan waktunya di waktu duha. Sebagian yang lain menyebutnya sebagai sholatul fath, sholat karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di saat mampu membuka dan menaklukkan satu negeri, satu kota, satu desa. Maka disunahkan bagi pemimpin ataupun panglima untuk kemudian sholat 8 rakaat di awal masuknya dia ke negeri tersebut. Sebagian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabat. Sebagian sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di saat memasuki kerajaan Kisra, dia beliau radhiyallahu anhu salat 8 rakaat. Dan tentunya 8 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4 kali. Jadi di situ gambaran tentang bagaimana kisah mereka Bani Israil, ya. Fabadala ladina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, mereka mengganti ucapan bukan seperti yang diperintahkan. Dirubah. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kerendahan dan kehinaan dari langit disebabkan karena kefasikan mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Disebabkan karena kefasikan mereka. Hittah juga di samping mereka menyebutnya menjadi hintah, ada pula yang memelesetkan menjadi habbah. Wallahu a'lam. Intinya di situ adalah bentuk daripada apa? Tahrif. Baik, kemudian saya melanjutkan penjelasannya. Kita kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan, wa tahrifu huwa ziyadah fi kitabillah. Dan tahrif itu menambah-nambahi di dalam kitabullah. Awin naqas, atau mengurang-urangi. Min kitabillah, menambahi atau mengurangi. Aw tafsir kitabillah bi ghairi makna, ataupun menafsirkan kitabullah tidak sebagaimana mestinya. Bukan maknanya. Hadza huwa tahrif. Inilah yang disebut dengan tahrif. Lianna tahrif imma an yakuna fil lafad wa imma an yakuna fil ma'na. Karena tahrif itu bisa terjadi pada lafaz, bisa terjadi pula pada makna. Tahrif sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, belum kita contohkan ya, bahwa tahrif itu ada tiga macam. Tahrif pada lafaz dan makna, satu. Tahrif pada makna saja, dua. Dan tahrif pada lafaz saja. Dan kita akan contohkan bentuk-bentuk daripada tahrif. Tahrif yang terjadi pada lafaz dan makna sekaligus. Apa contohnya? Contohnya adalah pada firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara. Dan yang diajak bicara adalah Musa. Ayatnya demikian, jelas. Akan tetapi, ahlul batil, ya, ahlul batil mereka tidak mempercayai kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara. Allah itu mustahil untuk berbicara. Kenapa? Karena bicara itu kan sifat makhluk. Allah tidak boleh sama dengan makhluknya. Taib. Maka mereka mentahrifnya. Bagaimana dengan ayat ini? Wakallamullahu Musa. Allah berbicara dengan Musa. Mereka mengatakan itu bukan wakallamullahu, tetapi wakallamullaha Musa taklima. Dengan di fathah. Nah ini perlu diketahui qaidah atau grammar tata bahasa dalam bahasa Arab. Ya. Ini kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Di sana ada istilah fa'il, ada istilah maf'ul, pelaku dan objek. Subjek ya, kalau dalam bahasa kita, dan objek. Nah ini, kalau pelaku itu marfu, dia harokatnya dhamma. Wakallamallahu berarti Allah lafzul jalalah sebagai pelakunya. Pelaku berbicara. Wakallamallahu Musa berarti Allah berbicara dengan Musa. Nah mereka rubah. Mereka jadikan Musa yang berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala di fathah itu lafzul jalalah. Ya wakallamallaha berarti Allah yang diajak bicara. Yang berbicara siapa? Musa saja. Ini namanya apa? Tahrif. Secara apa? Secara lafaz. Lafaznya dirubah. Wakallamallaha Musa taklima. Ya Musa karena dia dengan diakhiri dengan harful ilah sehingga tidak tampak harokat akhirnya. Sehingga mereka bisa melakukannya. Baik. Wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga berubah pula maknanya. Ya Bunda. Ya kan? Yang sebetulnya Allah adalah mutakallim menjadi mukallam yang diajak bicara. Yang mestinya adalah pelaku menjadi objek. Baik. Jadi ini contoh tahrif dalam apa? Lafaz dan dalam makna sekaligus. Kemudian yang kedua, tahrif dalam lafaz. Ini sebagaimana dilakukan oleh Ahmad ibn Abi Duat kepada Khalifah Al-Ma'mun. Dia mengatakan kepada Khalifah Al-Ma'mun, salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Putra daripada Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun ini. Dan pada saat kekhalifahannya banyak sekali fitnah. Termasuk Khalqul Quran yang mulainya pada masa tersebut. Di masa itu Al-Ma'mun merintahkan untuk menerjemahkan, mentranslit berbagai macam buku-buku dan keyakinan-keyakinan orang-orang Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, saat itulah masuk ujian yang sangat besar kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah fitnah Jahmiyah. Dedengkotnya adalah Ibn Abi Du'ad di antaranya. Dan Ibn Abi Duat mengatakan kepada Al-Ma'mun, ayat laisa kami di syai'un wa huwa sami'ul basir. As-sami'ul basir itu artinya adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah mendengar dan melihat. Ya kan? Nah ini dia tidak terima dengan ayat ini dan memerintahkan kepada Al-Ma'mun, ya, azil as-sami'ul basir wa da'al azizul hakim. Hilangkan itu kalimat as-sami'ul basir, kemudian letakkan ya sebagai pengganti daripada as-sami'ul basir menjadi al-azizul hakim. Kalau al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana, itu tidak terkait dengan berbicara atau melihat. Karena itu adalah sifat yang tidak kemudian terlihat. Aziz, perkasa, hakim, bijak. Ini perintah daripada Ibn Abi Duat kepada Al-Ma'mun. Waliyadzubillah. Dan ini kekufuran yang nyata. Merubah lafadznya. Menggantinya. Kemudian juga ucapan Jahm bin Sofwan sendiri. Wadidtu an ahukka minal mushaf ar-Rahman alal absistawa. Aku ingin sekali untuk menggaru mushaf. Ya. Menggaru di sini maksudnya adalah membuang lafad. Menghapusnya. Membuang lafad ar-Rahman wa alal absistawa. Ar-Rahman yang istiwa di atas arsnya. Sungguh sangat lancang sekali ucapan Jahm bin Sofwan. Na'udzubillah. Ayat tidak dibuang sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian contoh secara makna saja. Lafadznya tidak dirubah. Tetapi maknanya yang dirubah. Yani ayat Ar-Rahman alal arsistawa misalnya. Istawa tidak dirubah. Tetapi diartikan istaula. Istaula. Ar-Rahman alal arsistawa. Yani Ar-Rahman yang bersemayam di atas ars. Yani yang menguasai ars. Ar-Rahman wa alal arsistawa. Ar-Rahman yang menguasai ars. Apakah bersama bersemayam di sana? Tidak. Tinggal di sana? Tidak. Menguasainya. Istawa di sana istaula. Karena mereka tidak ingin mengartikan bahwa Allah itu menempati satu tempat yang membatasi daripada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka Allah ya di mana-mana. Allah di mana-mana, tidak menempati satu tempat. Karena kalau menempati satu tempat berarti Allah terlingkupi oleh makhluknya, berarti Allah tidak yang maha besar. Itu logika mereka. Dan kalau Allah itu berada pada jihah, pada satu arah, berarti Allah Subhanahu wa taala juga bukan yang maha besar. Arah ataskah berarti Allah itu tidak meliputi semuanya. Sehingga mereka lari daripada itu. Sampai Jahm bin Sofwan tadi ingin membuang ayat tersebut. Ada pula dengan metode mengartikan dengan arti yang lain. Ini adalah tahrif secara secara makna. Maknanya dirubah. Istawa menjadi istaula. Menguasai saja, bukan berada di sana. Enggak. Sedangkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ar-Rahman wa alal arsy istawa yakni ala wa sa'uda wa tafa. Allah berada tinggi di atas seluruh makhluknya dan berada di atas arsnya. Dan tahrif secara makna ini yang paling banyak. Yang paling banyak contohnya ini. Ghadab diartikan iradatul adab. Rahmah ataupun dohik, tertawa misalnya, diartikan iradatun ni'mah. Allah menghendaki nikmat kepada hambanya. Jadi kalau perkara-perkara yang baik, mahabbah, ridho, ya, itu semua adalah iradatun ni'mah. Allah menghendaki kebaikan, nikmat kepada si hamba. Allah benar-benar ridho? Enggak. Allah benar-benar cinta? Enggak. Cinta itu sifat dari makhluk. Ridho itu adanya pada makhluk. Allah enggak boleh tersifati dengan sifat demikian. Ghadab, murka. Allah kok murka? Enggak pantas. Enggak boleh Allah murka. Murka maksudnya apa? Ingin mengadab, ingin menghukum hambanya. Ya. Tidak ada itu ghadab. Laknat. Oh, Allah kok melaknat? Enggak boleh Allah melaknat. Sifat laknat tidak boleh. Tidak pantas dan tidak layak bagi Allah. Begitu. Ditolak semua sifat-sifat. Tujuannya baik dalam artian ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru mereka terjatuh dalam petaka yang sangat besar, yakni menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan dari sifat-sifat tersebut. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sifat-sifat tersebut semuanya ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hak benar ada bagi Allah karena Allah sendiri yang menyampaikannya kepada kita. Tetapi tidak sama dengan sifat makhluknya sama sekali. Sifat ghadab ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sifat rahmah ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sifat mahabbah ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dan seterusnya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala suatu pun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat mulia. Sehingga seluruh daripada sifat yang Allah sebutkan, maka itu adalah sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan. Wa ala hadha namat kullu man yuhawil tafsir al-Quran awil ahadith bi ghairi ma'nahu masrahih min ajli nusrat madhabih au ittiba' syahwatih au husul matma'ih wa qala ta'ala taib. Sampai di sini. Wa ala hadha namat, dan berada di atas jalan ini, artinya sama dihukumi seperti mereka ini. Setiap orang yang berusaha untuk menafsirkan Al-Quran ataupun hadis dengan tidak sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, hanya sebatas karena membela daripada madhabnya atau mengikuti hawa nafsunya atau untuk meraih daripada keinginan-keinginannya, kemaslahatan-kemaslahatannya atau kepentingannya, maka mereka itu semua dihukumi sama dengan kelompok yang tadi melakukan tahrif. Dan ahlul bid'ah ya semua rata-rata sama seperti ini semua kebiasaan mereka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Artinya di saat mereka bersama-sama dengan kaum muslimin, bahasa mereka adalah bahasa-bahasa yang diterima oleh muslimin. Padahal di saat mereka berada di tengah-tengah komunitasnya, mereka memperolok-olok daripada kaum muslimin. Wa hadza huwa nifaq, inilah kemunafikan. Bertemu dengan ahlu sunnah, berbicara tentang sunnah, berbicara tentang perkara-perkara yang dia tahu ini prinsip ahlu sunnah, tapi di saat berada di tengah-tengah orang-orang yang sefaham dengan dirinya, dia pun menjelek-jelekkan ahlu sunnah. Wa nifaq wa tahrifun nusus thariqatil yahud, dan kemunafikan serta menyimpangkan nas ini merupakan jalannya orang-orang Yahudi. Tsumma qala ba'daha, kemudian Allah menyatakan setelahnya, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa anani wa innahum illa yadhunnun, dan di antara mereka itu adalah orang-orang ummi yang dijadikan tokoh, orang-orang ummi. Orang-orang yang tidak mengetahui isi Alkitab sama sekali. Kalau pada masa itu ya Taurat. Tidak tahu tentang isi Taurat, hukum-hukum Taurat sama sekali. Illa amani, kecuali hanya tilawahnya saja. Betapa sangat banyaknya kaum muslimin yang seperti ini keadaannya, kondisinya. Ya. Kalau baca Al-Quran, fasih, Masya Allah. Bahkan mungkin bisa mendendangkannya, melakukannya dengan suara-suara yang indah. Tetapi apa kandungannya? Apa tafsirnya? Apa hukum yang ada padanya? Tidak tahu sama sekali. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka hanya berprasangka ataupun menduga-duga saja. Haula humul ubad al-juhal. Inilah ahli ibadah tapi jahil. Dia dikenal sebagai qori mungkin, ya. Faham terhadap berbagai macam qiraah, hafal Al-Qur'an luar kepala. Tetapi tidak paham terhadap fikih agama. Ya qra'una Taurah walakin la ya'rifuna ma'naha. Membaca Taurah tetapi tidak memahami maknanya. Fayattakhidhuhum haula immatan lahum wa hum juhal. Mereka jadikan orang-orang yang seperti ini tipenya sebagai tokoh-tokohnya dan dijadikan panutan, padahal mereka adalah jahil, tidak paham terhadap hukum-hukum di dalam agamanya. Fala yajuzul iqtida' illa bi'alimin 'amil, maka tidak boleh untuk berteladan kecuali yang dengan orang yang alim sekaligus amil menjalankan ilmunya. Bukan disyaratkan tidak ada dosa loh ya, tidak pernah salah. Tidak ada yang seperti itu kecuali Rasul. Tapi diketahui dia ini iltizam terhadap ilmunya. Terjadi kesalahan, dosa ya, itulah sifatnya manusia. Ya kan? Tapi dia bukan orang yang menyembunyikan ilmu. Dia orang yang senantiasa di saat ditanya ya apa yang dia ketahui terhadap ilmu, dia sampaikan. Mungkin sebagian perkara terjatuh dalam perkara yang dia sendiri mungkin ya memperingatkan orang darinya. Ya namanya manusia, terkadang juga jatuh ke dalam dosa. Wajar. Tetapi di saat kemudian seseorang, apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, menyelisih daripada ilmu yang ada pada dirinya yang dia pelajari. Nah ini. Ini adalah alim yang fajir. Dia tahu ilmu tapi tidak mau menjalankan ilmunya, dalam artian tidak mau untuk mengajarkan dengan sebenar-benarnya ilmu sebagaimana mestinya. Tidak pula mengamalkannya. Wa haula'uhum rabbaniyun, dan mereka lah para rabbani yang mendidik umat di atas tarbiyah Islamiyah sahihah. Wa kadzalikal 'ibad al-juhal la yuqtada bihim. Demikian pula ahli ibadah yang jahil ya juga tidak boleh untuk dijadikan teladan. Wa in kana idahum zuhud wa ibadah. Walaupun mungkin di sisi mereka ada zuhud, ada ibadah. Lakin nama ala ghair tariqin sahih. Tetapi mereka tidak di atas jalan yang benar. Wa ghair hudan minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.